الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أبا يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kitab الفقه الميسر dari kitab النكاح. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah as-sadisa, permasalahan yang keenam dalam kitab nikah, syurutun nikahi wa arkanuhu, syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukun dalam pernikahan. Yang dimaksud pada permasalahan yang keenam ini adalah hal-hal yang harus terwujud sebelum terjadinya akad nikah. Sebab ini merupakan syarat. Dan syarat sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang apabila tidak ada, maka tidak ada amalan. Demikian pula halnya rukun. Hanya yang membedakan antara rukun dan syarat, bahwa syarat berada di luar dari amalan tersebut. Bukan berada di dalam, tapi di luar. Seperti halnya, wudu merupakan syarat sahnya salat. Adapun rukun berada di dalam amalan itu sendiri. Seperti halnya dalam salat, suratul Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Maka di sini akan disebutkan syarat-syarat pernikahan, demikian pula rukun-rukun pernikahan. Yang pertama, syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan. Di sini beliau menyebutkan ada lima syarat yang harus terpenuhi dan sempurna sebelum melakukan akad nikah. Yang pertama, ta'yinu kullin minaz zawjaini, ditentukannya masing-masing dari calon mempelai lelaki, demikian pula mempelai wanita. Siapa yang akan menikah, siapa yang akan menjadi suami, dan siapa yang akan menjadi istri, harus ditentukan. Fala yasihu aqdun nikahi ala wahidatin la yu'ayyinuha, maka tidak diperbolehkan melakukan akad nikah terhadap seorang wanita yang dia tidak menentukan wanita siapa yang akan dinikahinya. Kaqaulihi, misalnya pihak wali ketika menikahkan, dia mengatakan zawajtuka binti, aku menikahkan kepadamu anak perempuanku, padahal anak perempuannya ada dua atau lebih. Aku nikahkan kamu anak perempuanku. Anak perempuan yang mana? Maka harus ditentukan apakah yang dia maksud fulanah atau allanah atau yang lainnya. In kana lahu akthar min wahidah, apabila dia memiliki lebih dari seorang putri, dia harus menentukan, dia harus menetapkan, misalnya dengan menyebut nama, aku menikahkan kepadamu anak perempuanku fulanah. dia sebut namanya. Kecuali apabila dia tidak memiliki anak, kecuali seorang putri saja, satu-satunya. Dia tidak punya anak perempuan yang lain. Sehingga ketika dia mengatakan, aku nikahkan kepadamu anak perempuanku, maka tidak ada kemungkinan yang lain. Berarti ditayin. Yang jadi masalah kalau dia memiliki lebih dari seorang putri. Au yaqulu, ataukah dia mengatakan, zawajtuha ibnak in kana lahu iddatu abna. Aku menikahkan putriku si fulana dengan anak laki-lakimu. Anak laki-lakimu? Siapa anak laki-lakimu? Dia memiliki anak laki-laki dua atau lebih. In kana lahu iddatu abna. Maka ini tidak sah. Karena tidak ada ta'yin. Bala budda min ta'yini dhalika bilism. Namun dia harus menentukan dan menetapkan siapa yang menjadi mempelai lelaki dan mempelai wanita dengan menyebut namanya. Ka Fatimah wa Muhammad. Seperti misalnya disebutkan, aku nikahkan kepada putriku Fatimah. Aku, atau dia mengatakan, aku menikahkan anak perempuanku dengan anakmu yang bernama Muhammad. Au bisifah. Atau dia menjelaskan dengan sifatnya. Kal kubra, aku menikahkan anak putriku yang sulung. Awis sugra, atau yang bungsu. Intinya dengan ungkapan apa saja, yang dari ungkapan itu diketahui bahwa yang dia maksud adalah fulanah. Sehingga terpisah dari yang lain. Bisa dibedakan dari yang lainnya. Jadi ini syarat yang pertama, harus ditayin. Pihak lelakinya, pihak wanitanya harus jelas siapa yang akan menikah. Syarat yang kedua, ridha kullin minaz zawjaini bil akhar. Keridhaan masing-masing dari pihak lelaki dan pihak wanita. Masing-masing dari suami istri. Masing-masing ridha. Si A dari lelaki siap untuk menikah dengan keridhaannya. Si B juga demikian. Dari pihak wanita siap ridha untuk menikah. Fala yasihu nikahul ikrah. Maka tidak sah hukumnya nikah paksa. Nah, nikah karena dipaksa. Asalnya dia tidak mau nikah, tapi dipaksa. Jadi bukan dengan keridhaannya. Kalau dalam urusan harta saja, tidak boleh mengambil harta seorang tanpa keridhaannya. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Urusan rumah tangga, urusan menjalani bahtera kehidupan, urusan hubungan, ya, yang apabila dilakukan tidak dengan cara yang resmi menyebabkan terjadi perzinaan jika tidak dilakukan dengan cara yang syar'i. Maka tidak sah nikah yang dibangun di atas pemaksaan. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wala al-bikru hatta tusta'dhan. Tidak dinikahkan al-ayyim, seorang wanita janda hatta tustamar, hingga dimintai keputusannya, hingga dimintai apa yang menjadi pendapatnya. Tustamar dari talabul amr, yaitu meminta perkara tersebut, sehingga harus disampaikan kepada wanita ini yang berstatus sebagai janda. Maka tidak diperbolehkan melakukan akad nikah kecuali apabila wanita janda tersebut yang memerintahkannya, yang menyetujuinya, yang mengucapkan secara lisannya, yang menunjukkan bahwa dia siap untuk menikah dengan fulan. Walal bikru hatta tustadzan, dan tidak boleh pula dinikahi al-bikr, seorang wanita perawan, hingga dimintai izin. Dimintai izin. Kalau dia mengizinkan, maka boleh. Dan lanjutan dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa idnuha?" Bagaimana tanda izin seorang wanita perawan itu? Kata Nabi alaihi salat salam, "Sukutuha idnuha." Dalam riwayat yang lain, "Sumatuha idnuha." Diamnya seorang wanita perawan itu menunjukkan bahwa dia telah mengizinkan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila yang hendak dinikahi itu adalah seorang wanita janda, maka harus ada pernyataan tegas dari wanita tersebut. Ketika disampaikan pada wanita janda tersebut bahwa si fulan ingin melamarmu, apabila dia diam, maka itu tidak cukup. Diam tidak menunjukkan izin bagi wanita janda. Harus ada sharihul qaul, ucapan yang jelas, transparan, yang menunjukkan kesiapannya. Misalnya dia mengatakan, "Oh iya, saya siap." Jadi harus ada ucapan yang jelas. Berbeda halnya dengan seorang wanita perawan. Karena kebiasaan pembawaan dari wanita perawan adalah rasa malunya lebih tinggi. Untuk mengucapkan kata iya kadang-kadang berat, sulit. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diamnya dia itu sudah menunjukkan tanda setuju. Ada seorang hendak melamarnya, lalu disampaikan kepadanya bahwa fulan hendak melamarmu, gimana pendapatmu? Dia diam ini. Kenapa diam? Memang gak bisa bicara, bisu. Nah ini lain lagi kalau ini. Nah. Tapi kalau dia bisa berbicara, terus dia diam, oh iya berarti ada tanda setuju. Sekedar diam. Apalagi kalau sampai mesem-mesem. Gimana fulan ingin menikah dengan? Nah, itu bukan sekedar diam. Diam lebih dari diam. Berarti menunjukkan persetujuan. Ya. Kadang-kadang ada lebih lagi dari itu. Tapi tidak mengucapkan kata penolakan. Beda kalau mengaku tidak. Tidak. Saya masih mau belajar misalnya. Itu penolakan yang jelas. Tapi kalau dia diam atau tidak keluar dari ucapan sesuatu yang menunjukkan penolakan, maka itu menunjukkan tanda setujunya dan keridhaannya. Intinya ini syarat yang kedua, harus ada keridhaan. Keridhaan masing-masing dari pihak lelaki, demikian pula wanita. Yang ketiga, al-wilayatu fin nikahi, perwalian dalam pernikahan. Fala yaqidu 'alal mar'ati illa waliyuha, maka tidak boleh yang mengakadkan wanita tersebut kecuali walinya. liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan kecuali harus dengan wali, harus dengan wali. Wa yushtaratu fil wali an yakuna rajulan baligan aqilan hurran adlan walau zahiran. Dan disyaratkan pada seorang wali yang akan menikahkan wanita tersebut, seorang lelaki, wanita bukan wali, tidak boleh jadi waliyah. Lelaki, dia telah balig, berakal, merdeka, dia bukan seorang budak, dan adil meskipun secara zahir. Secara zahir dia adil, baik. Maka harus dengan wali. Dan ini syarat. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha. Ay la nikaha sahih. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Maka walilah yang berhak untuk menikahkan. Dan wali bagi seorang wanita, wali bagi seorang wanita seperti al-asabah dalam ilmu warisan, ahlu ta'asib. Hanya saja kalau dalam ilmu warisan al-furu' itu lebih kuat daripada al-usul. Al-furu' anak ke bawah itu lebih kuat daripada usul, ayah ke atas. Dalam ilmu perwalian, dalam pernikahan, al-usul lebih didahulukan. Ayah dan seterusnya lebih didahulukan daripada furu'. Oleh karena itu kata para ulama, perwalian itu ubuwatun bunuwatun ukhuwah umumatun wa dzul wala at-tatimmah. Bahwa perwalian itu dimulai dari ubuwah, ini yang didahulukan, ayah yang lebih dekat kedudukannya, ayah kandung maksudnya, bukan ayah tiri, suami ibu itu bukan wali. Jadi ayah kandungnya. Kalau tidak ada, yang di atasnya, kakeknya. Nah, tidak ada dilihat di bawahnya, anaknya. Tidak ada dilihat saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki sekandung didahulukan daripada saudara laki-laki seayah atau seibu. Maka ini jalur perwalian. Dan urutannya harus dari yang paling kuat yang berhak untuk menikahkan wanita tersebut. Selama ada wali yang lebih kuat arahnya, kekuatannya, maka dia didahulukan. Tidak boleh berpindah kepada wali yang berikutnya yang lebih lemah tanpa uzur. Misalnya dia punya bapak kandung, tapi yang menikahkan saudara laki-lakinya atau pamannya. Tidak boleh berpindah kepada wali yang lebih lemah selama ada wali yang lebih kuat. Kecuali apabila ada uzur yang syar'i yang memungkinkan terjadi perpindahan tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, "Idza zawwajaha al-waliyyu al-ab'ad ma'a huduri al-waliyyi al-aqrab, fa ajabathu ila tazwijiha min ghairi idznihi lam yasih." Wabihada qala Syafi'i. Apabila yang menikahkan wanita itu wali yang lebih jauh, ya, yang lebih rendah, padahal wali yang lebih dekat ada, ayahnya ada, tapi yang menikahkan anak laki-lakinya misalnya, atau saudara kandungnya, lalu dipenuhi oleh wanita ini, maka kata beliau pernikahannya tidak sah tanpa seizin dari wali yang akrab, yang lebih dekat tersebut, yang lebih kuat. Dan ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan sah. Karena meskipun walinya lebih jauh, tapi tetap dikatakan sebagai wali. Ya, akan tapi madhab Al-Imam Ahmad, yang seperti madhab Al-Imam Syafi'i, mengatakan harus wali yang lebih dekat. Tidak boleh berpindah tanpa ada uzur. Dengan dalil bahwa ini keadaannya seperti ta'asib, ahlu ta'asib. Ahlu ta'asib, ya, selama ada yang lebih kuat, maka yang lebih kuat inilah yang berhak mendapatkan harta warisan. Tidak boleh berpindah kepada yang lebih lemah selama yang lebih kuat ada. Ada seorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang saudara laki-laki kandung. Yang berhak mendapatkan warisan siapa? Anak laki-laki. Tidak boleh berpindah kepada saudara laki-laki kandung selama anak laki-laki ada. Sehingga demikian pula halnya dalam hal perwalian. Selama ada wali yang lebih kuat, dalam hal ini ayahnya, maka ayahnya yang lebih berhak untuk menikahkannya. Kecuali apabila ada udzur. Ini dalil yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hajjawi dalam Zadul Mustaqni', kata beliau, فَإِنْ عَضَلَ الْأَقْرَبُ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا تُقْطَعْ إِلَّا بِكُلْفَةً وَمَشَقَّةٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ. Apabila wali yang lebih dekat itu menggantungkan wanita ini, dia tidak mau menikahkan, atau dia belum ahlinya, wali yang lebih dekat ini, misalnya karena mungkin belum mencapai usia balig, masih kecil, atau dia seorang fasik yang nampak sekali kefasikannya, atau dia menghilang, tidak diketahui entah di mana. Nah, atau dia berada di tempat yang tidak mungkin bisa ditempuh kecuali dengan menempuh hal yang sangat menyulitkan. Maka diperbolehkan dalam hal ini yang menikahkannya adalah wali yang lebih jauh. Wali yang lebih jauh hubungannya. Diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika menjelaskan perkataan Al-Hajjawi lam yakun ahlan, kata beliau, ya'ni laisa ahlan lil wilayah, yaitu ketika walinya tersebut tidak berhak menjadi wali. Misalnya walinya itu masih kecil, atau fasik, atau mukhalifan fid din, atau beda agama, atau ma asbah dzalik, atau yang semisalnya. فَإِنَّ وُجُودَ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ كَالْعَدَمْ لَا فَإِدَةَ مِنْ وُجُودِهِ. Karena keberadaan orang yang tidak memiliki persyaratan untuk menjadi wali seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Al-Lajna Da'imah ditanya dalam sebuah pertanyaan, أَحْيَانًا يَعْقِدُ لِلْمَرْأَ أَخُوهَا مَعْ وُجُودِ وَالِدِهَا أَوْ جَدِّهَا تَفْيِضًا وَمُوَافَقَةً فَهَلْ يَسِحُّ الْعَقْدُ عَلَى تِلْكَ السِّغَةِ. Terkadang yang mengakadkan si wanita adalah saudaranya, padahal orang tuanya ada, kakeknya ada, tapi mereka menyerahkan. Apakah sah akad tersebut? أَوْ يَعْقِدُ الْوَلِيُّ الْأَدْنَى مَعْ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْعَلَى wa muwafaqatihi, atau ketika wali yang lebih rendah kedudukannya mengakadkan wanita tersebut padahal wali yang lebih tinggi itu ada namun dia setuju. Al-Lajnah menjawab, "Idza aqada al-waliyul ab'ad lil mar'ati fi an-nikahi ma wujudil waliyil aqrab biduni 'udhrin syar'i lil waliyil aqrab walau wasiyata minhu fa inna aqdahu batil." Apabila wali yang lebih jauh hubungannya yang mengakadkan wanita tersebut dalam pernikahan padahal wali yang lebih dekat itu ada tanpa udzur syar'i, tanpa udzur syar'i untuk diberikannya kepada wali yang lebih dekat, dan tidak ada pula wasiat dari wali yang dekat, artinya tidak ada persetujuan, tidak ada wasiat darinya, maka akadnya batil. Akad tersebut batil. Wala yasihhu ma'an nikah, tidak sah pernikahan. Li'annahu la wilayata lahu 'alal mar'ah, karena saudaranya ini misalnya tidak punya hak untuk menjadi perwalian terhadap wanita ini ma'a wujudi mustahiqiha, dalam keadaan ada yang lebih berhak, wa huwal waliyul aqrabu minhu, yaitu wali yang lebih dekat, ayahnya misalnya. Lakin man yahiqqu lahu ayyaqida lil mar'ah idza tanazala 'anil wilayah liman huwa adna minhu aw awsa man huwa ahlul lil wilayah bi an yaqida limulyatihi jaza aqduhu wa sahha nikahu. Namun siapa yang telah berhak untuk mengakadkan ya wanita tersebut, dia yang mewakilkan akadnya, ketika yang lebih dekat tersebut dia mengalah, dia berikan perwalian itu kepada yang lebih jauh hubungannya, atau dia mewasiatkan, sudah kamu saja, saya setuju aja, kamu saja yang menikahkan. Nah, maka hukum akadnya sah, boleh. Dan sah pula pernikahan. Sah pernikahan. Li'annahu haqqun lahu tanazal anhu liman wakalahu faqama maqamah. Karena itu adalah haknya dan dia telah mewakilkannya kepada yang lain, maka yang diwakilkan berkedudukan seperti kedudukan wali yang dekat tersebut. Wa ala dhalika fa innahu yajuzu lil akh ayyali aqda ukhtihi idza wakalahu wa fawadahu waliyuhu al ahq bi aqdi nikahiha. Oleh karena itu boleh bagi seorang saudara untuk menikahkan atau mengakadkan saudara perempuannya ketika dia telah diwakilkan dan diserahkan urusannya oleh wali yang lebih berhak untuk menikahkannya. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bahas, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.